Ojo sapenakmu, kowe ngelarani. Ojo sak gampangmu, kowe ngobral janji. Nanging nyatane tresnamu kuwi ra tulus suci. Wis tak perjuangkan.